Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima mazida. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali kajian Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Malam ini kita awali dari hadis yang ke 967. Qala rahimahullah wa Nabi Ja'far Abdullah ibn Ja'far radhiyallahu anhuma qala ardafani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhata yaumin khalfahu wa asara ilayna hadithan wa asara ilayya hadithan la uhadithu bihi ahadan minan nas wa kana ahabba mastatara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hajatihi hadafun aw ha'isu nahlin yakni ha'itu nahlin. Rawahu Muslim hakada muhtasaran. Wazada fihi al-Barqani fi isnadin mithli hadha ba'da qawlihi ha'isu nahlin. Fadakhala ha'itan li rajulin min al-Ansar fa'idha fihi jamal. Falamma ra'al jamalu nabiyya sallallahu alaihi wasallam jarjara. Wadarafat aynahu. Fa'atahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Famasaha sa'atahu. Aysanamahu. Wadifrahu. Fasakana. Faqala. Man rabbu hadal jamal. Liman hadal jamal. Faja'a fatan minal ansar. Faqala hadha li ya Rasulullah. Qala afala tattaqiyallah fi hadhil bahimah allati mallakakallahu iyyah. Fa innahu yashku ilayya annaka tuji'uhu wa tud'ibuhu. Rawahu Abu Dawud kariwayatil Barqani. Qawluhu difrahu wa bikasirdal al-mu'jamah wa iskanil fa' wa huwa lafdun mufrad mu'annas. Qala al-lughah ad-difra al-mawdi aladhi ya'raku minil ba'ir khalfal udun. Wa qawluhu tu'tibuhu ay tut'ibuhu. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, dari Abu Ja'far Abdullah ibnu Ja'far semoga Allah Ta'ala meridai keduanya, beliau bercerita Rasulullah SAW suatu hari pernah memboncengku di belakang beliau. Kemudian beliau menyampaikan pesan rahasia kepadaku. Aku tidak akan menceritakan pesan itu kepada siapapun dari manusia. Beliau kalau ingin buang hajat, beliau pasti menutupi diri beliau dengan sesuatu yang tinggi atau dengan pelepah kurma, yakni pagar-pagar dari pelepah kurma. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim seperti ini, yakni ringkas. Al-Barqani menambahkan dengan sanadnya seperti ini. Ya, setelah ucapan pagar-pagar dari pelepah kurma, maka Nabi pun masuk ke salah satu pagar laki-laki dari Ansar. Ternyata di balik pagar itu beliau menjumpai ada seekor unta. Ketika unta tadi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, unta itu berjalan mendekati beliau sambil terseret-seret langkahnya. Kedua mata unta itu meneteskan air mata. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi unta itu. Kemudian beliau mengelus-ngelus bagian dekat pelananya. Dan tempat di belakang telinganya. Maka unta itu tenang kembali kondisinya. Maka Nabi pun bertanya, siapa pemilik unta ini? Siapa orang yang punya unta ini? Maka datanglah seorang pemuda Ansar dan berkata, unta ini punya saya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah menegur pemuda tadi, kenapa engkau tidak bertakwa kepada Allah atas tindakanmu terhadap binatang ini, padahal Allah Ta'ala telah memberi engkau kekuasaan untuk memilikinya. Sungguh tadi untamu curhat kepadaku bahwa engkau sering membuat dia sakit dan capek. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud seperti riwayat Al-Barqani. Difrahu, zalnya dikasrah, fa'nya disukun. Ini lafad mufrad mu'annas. Adi bahasa menjelaskan bahwasanya difra itu adalah tempat bagian belakang telinganya unta. Ya, agak dekat dengan apa ini? Punuknya, ya. Adapun tud ibuhu artinya ialah tud ibuhu, membikin capek. Taibar kafikum. Di sini ada nama yang asing, yang jarang kita dengar. Padahal beliau adalah seorang ulama besar, yakni Al-Barqani, yang menambahkan beberapa lafaz hadis tadi, yang disebutkan secara ringkas oleh Imam Muslim. Al-Barqani adalah seorang imam, hafid, faqih, pakar fikih, al-muhaddis, ahli hadis, al-adibus salih, orang yang sangat terkenal, santun dan salih. Kunyanya ialah Abu Bakrin. Namanya ialah Ahmad Ibnu Ahmad. Tapi lebih dikenal dengan Al-Barqani. Taib. Dalam hadis ini, ikhwana fillah azakumullah, terdapat mukjizat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yakni beliau diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami keluhan-keluhan binatang. Baik. Kalau yang biasa berbicara dengan binatang dan tahu bahasa binatang, Nabi Sulaiman, Nabi Dawud, ya. Ternyata Nabi juga mendapat mukjizat yang seperti itu, walaupun enggak semua binatang. Tapi beliau memahami curhatan binatang tadi. Jadi ada unta milik pemuda Ansor. Untanya ini dipekerjakan di luar batas kemampuannya. Sampai sering sakit, sampai kelelahan. Apa muda Ansor yang enggak paham ya binatang. Ternyata ketika unta itu melihat Nabi, unta tadi mendekati Nabi, curhat. Sambil menyeret-nyeret tubuhnya dan tersendat-sendat suaranya. Jar-jar itu terseret-seret jalannya atau tersendat-sendat suaranya. Dua-duanya bisa dipakai. Kemudian kedua matanya meneteskan air mata, nangis untanya. Ternyata Nabi SAW memahami bahwa unta ini menderita selama ini. Lapor kepada Nabi tentang perlakuan pemiliknya. Maka Nabi bertanya, siapa pemilik unta ini? Maka pemuda Ansor yang memang ada di sekitar situ langsung menjawab, ini unta saya, wahai Rasul SAW. Maka Rasulullah pun menegurnya, bertakwalah kepada Allah, jangan engkau menyiksa binatang ini. Engkau telah diberi oleh Allah Ta'ala amanah untuk memiliki binatang ini. Tolong dirawat, tolong diperlakukan dengan baik. Tadi untamu curhat sama saya. Ya. Ini menunjukkan mukjizat beliau. Faedah berikutnya dalam hadis ini menunjukkan jika kita ingin buang hajat, maka hendaknya di tempat yang tertutup. Nah, kalau sekarang banyak toilet ya, toilet. Kalau tidak ada tempat yang tertutup, paling tidak ada tempat-tempat yang mana di situ bisa bersembunyi di baliknya. Seperti gundukan-gundukan yang tinggi atau pagar-pagar ya. Nah. Jangan langsung mancur di depan umum tempat terbuka ya. Nah. Dari sisi kesopanan enggak sopan. Dari sisi etika, kurang beretika. Dari sisi kepantasan, juga pantas. Ya, nah. Barakofikum. Kemudian faedah berikutnya. Dalam hadis ini menunjukkan keutamaan Abu Ja'far, Abdullah ibnu Ja'far radhiyallahu ta'ala anhumah. Ada dua keutamaan yang didapatkan oleh beliau. Yang pertama adalah mendapat kesempatan dibonceng oleh Nabi SAW. Keutamaannya kedua, ada pesan-pesan khusus untuk beliau dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentunya ini memang khusus untuk dia secara pribadi, ya. Bukan berarti ada syariat yang tidak disampaikan oleh Nabi kepada khalayak ramai, hanya disampaikan kepada orang tertentu. Tidak. Kalau urusan syariat, wajib bagi Nabi untuk menyampaikan secara utuh kepada semua umat manusia. Tidak boleh bagi beliau untuk menyembunyikan walaupun sedikit. Tapi kalau pesan-pesan sifatnya pribadi, itu tidak mempengaruhi tugas beliau menyampaikan risalah, ya, enggak masalah. Enggak termasuk bagian dari apa ini? Syariat. Wallahu ta'ala alam, apa yang beliau sampaikan kepada Abu Ja'far, Abdullah ibn Ja'far radhiyallahu ta'ala anhumah. Kemudian, dalam hadis ini menunjukkan kita boleh menjadikan binatang sebagai tunggangan. Dengan catatan, memang binatang itu adalah binatang yang secara keumuman adalah binatang tunggangan, ya. Kuda, keledai, apalagi itu, sapi, ya, gajah, unta, ya. Nah, yang kedua, tidak membebaninya dengan beban yang melebihi kemampuan binatang tadi. Dia itu mampu untuk memikul dengan berat 300 kilogram. Nah, jangan kemudian dibebani 1 ton begitu, ya. Nah, itu namanya kedoliman. Kemudian yang ketiga, binatang tadi harus diberi makan, minum, dan waktu untuk istirahat. Itu ialah haknya. Jangan kemudian kita terlantarkan, hanya kita peras tenaganya, termasuk kedoliman. Dosa, ya. Faedah berikutnya, di antara kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri ialah memiliki kendaraan tunggang. Kalau dulu kendaraan tunggang, sekarang kendaraan tunggang yang bermesin, ya. Nah, itu disyukuri dengan cara merawatnya, memberi haknya. Kalau binatang tunggangan, ya kasih makan, lemak lembut, enggak disiksa, ya. Kalau tunggangannya itu mesin, kendaraan yang bermesin, bukan makhluk hidup, ya, tapi bisa nyala mesin, ya sama, jangan dipaksa melakukan sesuatu yang di luar kemampuannya supaya terawat, supaya kita ada syukur kita. Misalkan ini satu wa kecepatan maksimal 80, ya, jangan kemudian di pakai untuk kecepatan 160. Jebol, ya kan? Atau ini kemampuan jarak tempuhnya ya untuk jarak dekat. Maksimal 50 km PP ya. Maka jangan dipakai dengan paksa untuk melakukan perjalanan sehari semalam ya. Ini benar-benar bisa panas mesinnya. Nanti begitu. Jadi walaupun itu milik kita, tapi kita siapa ini? Bersyukur dengan merawatnya. Nah, jadi kalau ada orang yang tidak merawat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, menyia-nyiakannya, menelantarkannya, itu menunjukkan kurang bersyukur. Nah, begitu. Taib. Nah, kalau seandainya kita sudah tidak bisa merawatnya, sudah enggak mau melihatnya lagi, enggak mau menoleh lagi, ya daripada disia-siakan, ya sudah dijual saja atau dikasihkan ke siapa yang bersedia, ya. Nah, jangan kemudian menelantarkan nikmat itu. Taib. Hadis berikutnya yang ke-968. Qala Imam An-Nawawi rahimallahu an Anas radhiyallahu taala anhu qala kunna idza nazalna manzilan la nusabbihu hatta nahullar rihala. Rawahu Abu Dawud isnadin ala syarti Muslim. Wa qawluhu la nusabbihu ay la nusalli nafilah, wa maknahu anna ma'akhirsina ala sholah la nuqaddimuha ala khattir rihal wa irahatid dawab. Al-hadis rawahu Abu Dawud. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata dari Anas radhiyallahu taala an, beliau berkata, kami ketika singgah di suatu tempat, kami tidak langsung sholat sunnah sampai kami menurunkan muatan yang ada di binatang tunggangan kami. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad sesuai syarat Imam Muslim. Ucapan la nusabbihu artinya kita tidak sholat sunnah. Maknanya kami sekalipun sangat semangat menjalankan sholat sunnah, kami tidak mau melakukannya. Naam. Sampai mengistirahatkan binatang-binatang tunggangan kami. Taib, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dalam hadis ini, ikhwana fillah azakumullah, terdapat faedah bahwa tetap disunahkan sholat sunnah ketika safar. Wabil khusus sholat sunnah fajar. Ya. Nah. Jika hal itu tidak memberatkan. Yang kedua, ketika kita istirahat atau ketika kita sholat disyariatkan untuk menurunkan beban-beban dari punggung-punggung kendaraan tunggang kita. Sebagai bentuk perhatian dan lemah lembut pada binatang. Jika memungkinkan, ya. Jangan kemudian binatangnya dibiarkan berdiri sambil mikul buatan, ditinggal tidur sama orangnya, tinggal sholat, ya. Nah, kalau memungkinkan, tapi kalau gak memungkinkan ya gak apa-apa. Tapi sifatnya makro. Tapi kalau bukan binatang tunggangan, gak ada syariat semacam itu. Kita misalkan bawa pick up atau truk yang isinya adalah barang-barang kulaan, ya gak apa-apa, dibiarkan di situ, ya kita tinggal istirahat atau sholat. Nah, kemudian dibongkar di setiap persinggahan kita, ya, ini memberatkan. Tapi kalau itu adalah binatang tunggangan, maka makruh. Kita biarkan barang-barang kita yang berat itu di atas punggung binatang tadi. Orangnya nyantai istirahat, binatangnya nggak bisa istirahat. Kenapa? Mikul, nggak bisa diturunkan dulu. Diamankan, biar kendaraannya juga apa ini, istirahat. Itu maksudnya demikian. Insya Allah ya, ini ajaran Islam begitu mulia, memperhatikan hak-hak binatang. Bab berikutnya, bab yang ke-169. Babu i'anatir rafiq. Bab membantu teman yang mendampingi kita dalam safar. Fil bab ahadithu kathirah taqaddamat ka hadithi wallahu fi awnil abdi ma kanal abdu fi awni akhi wa hadith kullu ma'rafin sadaqah wa asbahihima. Terkait dengan bab ini sebetulnya sudah banyak hadis yang telah kita sebutkan sebelumnya. Seperti hadis yang artinya Allah selalu membantu dan menolong hambanya selama hambanya tadi mau membantu dan menolong saudaranya. Dan juga hadis yang menjelaskan setiap perbuatan baik kepada siapapun bernilai sedekah. Atau yang menyerupai dua hadis tadi, sudah lewat banyak. Di sini ada beberapa tambahan yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Hadis yang ke-969. Qala rahimahullah wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala bainama nahnu fi safarin idh ja'a rajulun ala rahilatil lahu. Faja'ala yasrifu basarahu yaminan wa shimala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana ma'ahu fadlu dhahrin falyaud bihi ala man la dhahra lahu wa man kana lahu fadlu zadin falyaud bihi ala man la zada lahu. Fadhakara min asnafil ma'al ma dhakarahu hatta ra'ayna annahu la haqqa li ahadin minna min fadlin. Rawahu Muslim. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau bercerita ketika kami sedang safar, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki menaiki kendaraannya. Kemudian matanya tolak-toleh ke kanan dan ke kiri. Ya. Dia sendirian. Tolak-toleh, mungkin ngajak temannya ya. Cari siapa yang mau dibonceng ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memiliki kelebihan tunggangan untuk dinaiki, maka hendaklah dia mempersilakan orang yang tidak punya kendaraan tunggangan untuk naik ke tempatnya. Dan barang siapa yang punya kelebihan bekal, hendaknya dia memperhatikan orang yang tidak punya bekal. Nabi kemudian menyebut beberapa jenis harta yang lain. Sampai kami berpendapat bahwa tidak boleh bagi kami saat safar untuk memiliki kelebihan apapun yang tidak diberikan kepada yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, hadis ini cukup jelas ya, adanya at-ta'awun, tolong menolong, alal birri wa taqwa, di atas kebaikan dan ketakwaan. Wabil khusus fis safar, khususnya ketika safar. Jadi kalau misalkan ketika safar kendaraan kita masih longgar, ada yang kendaraannya sudah terlalu berlebihan muatannya, maka bisa mengurangi kelebihan muatan tadi dengan mempersilakan naik kendaraan kita. Atau ketika sedang istirahat, maka yang punya bekal banyak disyariatkan untuk bagi-bagi kepada yang bekalnya habis atau enggak bawa bekal ya. Ini namanya at-ta'awun bainal ikhwan fis safar. Minumnya habis, minum kita masih 1 galon, nah, kita kasih minum. Jangan, ya kamu habis, ya sudah, sabar dalam pahusan ya. Inna Allah ma'asabirin, begitu. Ini dalilnya benar, tapi tidak pada tempatnya ya. Nah, kasih begitu. Jadi ketika safar kondisi gak memungkinkan untuk melengkapi semua kebutuhan, tapi dengan adanya ta'awun i'anatur rafiq fis safar, maka semuanya akan teratasi dengan baik ya. Yang gak punya bekal atau yang kehabisan bekal bisa dibantu. Yang kehabisan baju, misalkan kok dia bawa baju sedikit habis ya, pinjami baju, mungkin kena kehujanan nggak ada ganti ya, dan lain-lain. Taib. Nah, di sini Islam berarti mengajarkan kepada kita untuk menjadi pribadi yang peka dengan sesama, apalagi teman satu rombongan dalam safar. Jangan cuek, nggak tahu. Yang penting saya beres, yang lainnya mau apa enggak peduli, jangan. Padahal dalam satu apa ini? Rombongan. Diajarkan kepekaan. Diajarkan sosial ya, solidaritas di antara sesama kaum muslimin. Ini merupakan ajaran Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Hadis berikutnya yang ke 70. Wa an Jabir radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu arada ayyazwa faqala ya ma'saral muhajirin wal ansar inna min ikhwanikum qauman laisa lahum malun wala ashirah falyadumma ahadukum ilaihi arjulain awis thalathah fama li ahadina min dhahir yahmiluhu illa uqbatun ka uqbatin yakni ahadahum qala fadumamtu ilaiyasnaini aw thalathah ma li illa uqbah ka uqbati ahadihim min jamali rawahu Abu Dawud. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, dari Jabir radhiyallahu ta'ala an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sungguhnya beliau berkeinginan untuk perang. Maka beliau menyerukan, wahai sekalian sahabat muhajirin dan ansar, sungguh di antara saudara-saudara kalian ini ada yang tidak punya harta, tidak punya keluarga yang membantunya. Maka hendaknya kendaraan dan bekal kalian digabung dengan 2 orang atau 3 orang. Nah, maka salah satu dari kami ada yang gantian naik kendaraannya. Aku sendiri menggabungkan 2 orang atau 3 orang yang naiknya gantian di atas untaku. Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud. Nah, masya Allah. Ini juga terdapat faedah tentang adanya at-ta'awun ala birr wa taqwa wa bil khusus fil jihad fi sabilillah. Berangkat perang, enggak semuanya punya kendaraan. Enggak semuanya bekalnya apa ini? Cukup. Maka satu orang yang punya kendaraan itu ngurus 2 orang atau 3 orang yang lain, sehingga kendaraannya tadi itu dinaiki gantian. Begitu. Naik, turun kamu. Nah, jadi sempat naik kendaraan, sempat jalan kaki. Ya, nah, insya Allah. Adanya gotong royong, adanya ta'awun, solidaritas, senasib seperjuangan, itu sudah ditanamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Muhajirin dan Ansar, sehingga ukhuwah mereka benar-benar kuat. Ego-ego, kepentingan-kepentingan pribadi, semuanya itu dihilangkan. Nah, masya Allah, kalau hal ini kita amalkan, masya Allah, hasilnya luar biasa. Persaudaraan kita akan semakin kuat. Masalah-masalah akan mudah diselesaikan dengan cara gotong royong, ya, kerjasama, bahu-membahu dalam kebaikan dan ketakwaan. Wabil khusus dalam perkara-perkara yang di situ memang harus kompak, harus gotong royong, harus kerjasama, yakni safar atau jihad fisabilillah. Hadis berikutnya. Wa anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takhallafu fil masir wa yujzi ad-da'if wa yurdif wa yad'ulahu rawahu Abu Dawud bi isnadil hasan. Dari Jabir radhiyallahu taala dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau biasa berjalan di belakang ketika safar. Beliau membantu orang-orang yang lemah, membonceng orang-orang yang lemah dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Nah, ini juga begitu, menunjukkan jiwa sosial Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat tinggi ya. Beliau benar-benar memperhatikan rombongan safarnya. Tidak kemudian ya semaunya sendiri, tidak, beliau di belakang ngawasi mana yang lemah, mana yang butuh bantuan dibantu. Nah, demikian yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam bissawab. Mengapa ulama yang tadi disebutkan diberi julukan Al-Barqani? Wallahu ta'ala bissawab ya. Nah, mungkin nisbah ke negerinya atau kabilahnya. Terkadang terjadi menolong orang yang tidak dikenal di jalan menjadi bumerang alias berbahaya. Terkadang memukul dari belakang untuk membawa lari kendaraan dan harta bawaan. Bagaimana cara mencegahnya? Wah, ini ikuti petunjuk polisi ya. Nah, untuk mengantisipasi bajing loncat atau preman-preman jalanan ya. Nah, yang kita maksud tadi adalah teman rombongan safar kita ya. Teman yang memang safar sama-sama kita begitu. Nah, itu yang diperhatikan baik-baik ya. Kalau sembarang orang enggak dikenal padahal itu adalah berniat jahat sama kita ya, lain lagi ya. Nah, begitu ya. Banyak modus-modus untuk menjebak, maka kita harus hati-hati ya. Masalah ini informasi bisa ditanyakan kepada pihak kepolisian ya, yang memang mereka sudah mendalami modus-modus baru untuk menjarah kendaraan kita atau harta kita ketika kita sedang apa ini di perjalanan. Naam. Wallahu ta'ala bissawab, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.